Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات صدر صدرك سيمان yang saya cintai karena Allah. Pendengar dan pemirsa Roja yang berbahagia, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melanggengkan nikmat-nikmat tersebut, bahkan menambahkannya, dan senantiasa menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam terus tercurah kepada Nabi kita, teladan kita dan junjungan kita, Nabi yang terakhir yang tidak lagi Nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana alhamdulillah kita sudah masuk ke jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah karangan Profesor Dr. Abdul Rahim, terbitan daripada Jami'ah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Dan malam ini insyaAllah kita akan masuk ke pelajaran baru, darsun jadid, yakni ad-darsul khamis, yaitu pelajaran kelima. Pada malam ini insyaAllah ta'ala kita akan membahas terkait dengan al-jumlatul fi'liyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Namun sebelumnya alhamdulillah di studio sudah berkumpul ikhwan yang siap belajar bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya ikhwan. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Khair. Bukhair, masyaallah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Fikum wa fika barakallahu. Naam. Unzuru ya ikhwan ila safhah 30. Antum lihat halaman 30. Ad-darsul khamisu, pelajaran kelima. Di sini sebelum kita masuk ke dialog, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah mukaddimah. Sebelum kita masuk ke dialog, ada satu mukaddimah yang kiranya perlu disampaikan di awal, yaitu terkait dengan al-jumlah wa anwa'uha. Terkait dengan al-jumlah, yaitu kalimat dalam bahasa Arab, dan macam-macamnya. Sudah pernah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, yakni ketika kita membahas jilid yang pertama, beberapa waktu yang silam kita sudah menjelaskan bahwa al-jumlah dalam bahasa Arab itu secara umum kita dapat membaginya menjadi dua macam, Yang pertama yang disebut dengan al-jumlatu al-ismiyah, jumlah ismiyah. Yang kedua al-jumlatul fi'liyah. Kita ulang sekali lagi bahwa al-jumlah yakni kalimat, al-jumlah artinya kalimat. Adapun al-kalimah, al-kalimatu artinya kata. Mohon dibedakan antara dua kata ini. Al-jumlah, mana al-jumlah ya kawan? Kalimat. Adapun al-kalimah dalam bahasa Arab, terjemahannya dalam bahasa kita adalah kata. Nah, yang kita bicarakan adalah al-jumlah, yakni kalimat. Al-jumlah dalam bahasa Arab, kita ulang, secara umum kita dapat membaginya menjadi dua macam. Yang pertama, yang dikenal dengan nama al-jumlatu al-ismiyah. Yang kedua, al-jumlatul fi'liyah. Yang dimaksud dengan al-jumlatu al-ismiyah, jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda, dengan isim. Karena itulah dinamakan al-jumlah al-ismiyah, dinamakan jumlah ismiyah karena kalimat ini dimulai dengan isim. Al-jumlah tul-ismiyah sekali lagi adalah kalimat yang dimulai dengan isim, yakni kata benda. Dan ini yang sudah kita pelajari sejak jilid yang pertama. Dan contohnya begitu banyaknya sehingga antum bisa menyebutkan berbagai macam contoh yang ada. Selama dia dimulai dengan kata benda, maka kita katakan ini adalah al-jumlatu al-ismiyah. Contohnya yang masyhur atau yang mudah sekali kita sebutkan, misalnya hadza kitabun. Hadza kitabun ini jumlah ismiyah. Karena dimulai dengan isim, dengan kata benda yaitu hadza. Hadza adalah ismul isyarah, kata benda yang berfungsi untuk menunjuk. Begitu pula contoh lainnya, Muhammadun talibun misalkan. Muhammadun talibun. Muhammadun talibun ini jumlah ismiyah. Kita namakan jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim, ya ini Muhammad, Muhammadun talibun. Contoh lainnya, huwa mudarrisun, huwa mudarrisun. Ini juga jumlah ismiyah. Kita namakan jumlah ismiyah karena dia dimulai dengan isim, ya ini huwa. Dhamir, ya ini huwa di sini adalah isim. Maka dia disebut dengan jumlah ismiyah. Ya, ini sudah kita bahas sejak kita membahas pertama kali kitab ini dari jilid yang pertama. Jumlah ismiyah adalah pembahasan yang cukup dominan di jilid yang pertama. Bahkan bisa kita katakan 90%-nya pembahasan di jilid pertama adalah tentang jumlah ismiyah dan macam-macam dan serta contoh-contohnya dan kaidah-kaidah yang terkait dengannya. Hanya saja tentu kita dalam belajar buku ini kita tidak membahas teori, tapi membahas secara praktek dan bagaimana memasukkan kaidah-kaidah tersebut dalam kalimat. Adapun di jilid kedua ini, antum akan temukan jilid kedua ini yang dominan adalah pembahasan yang kedua, yaitu al-jumlatu al-fi'liyah. Kalau al-jumlatu al-ismiyah tadi adalah kalimat yang dimulai dengan isim, ismiyah. Antum bisa tebak ketika namanya jumlah ismiyah, antum bisa tebak berarti ini kalimat yang dimulai dengan isim. Ketika kita sebut yang kedua al-jumlatul fi'liyah, antum bisa tebak maknanya adalah kalimat yang dimulai dengan apa ya kawan? Al-fi'liyah, fi'il, dengan kata kerja. Ahsanta ya akhi. Al-jumlatul fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dan nanti insyaallah di sini di pelajaran kelima ini akan kita jelaskan lebih lanjut ketika kita membahas latihan-latihan yang ada pada ad-darsul khamis ini. Baik, ini mukaddimah yang ana ingin sampaikan di awal sebelum kita masuk ke dialog, yaitu terkait dengan pembagian al-jumlah. Kita ulang ya, kawan. Mana al-jumlah? Kalimat. Kalimat. Nah, antum harus bisa bedakan mana al-jumlah dan al-kalimah. Al-jumlah artinya dalam bahasa kita kalimat. Tapi al-kalimatu dalam bahasa Arab kita terjemahkan dalam bahasa kita artinya kata. Nah, jadi jangan salah mengartikan. Kemudian tadi kita sudah jelaskan bahwa al-jumlah secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut al-jumlah al-ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dengan kata benda, dengan isim. Kalau al-jumlatul fi'liyah, kalimat dimulai dengan kata benda. Naam, kalimat yang dimulai dengan kata kerja, al-fi'l. Naam, ahsantum ya ikhwan. Ini secara global, dan nanti insyaallah di latihan ketiga tepatnya akan dibahas lebih rinci lagi insyaallah. Naam, alaa naqra al-hiwar fi ad-dars al-khamis. Sekarang kita baca dialog yang ada di pelajaran kelima. Al-hiwar huna ya ikhwan yaduru baina al-mudarris wa tullabuhu. Baina al-mudarrisi wa tullabihi. Di sini kalau anda perhatikan dialognya terjadi antara al-mudarris, mana al-mudarris? Guru. Guru wa tullabuhu dan murid-muridnya. Di sini ada Hamid, ada Ali, ada Hashim, ada Abbas, ada Talha, ada Faisal, dan di akhir nanti ada Ibrahim. Haula tulabu al-mudarris. Mereka ini siapa ya, Khan? Murid-muridnya sang guru. Dan sepertinya yabdu anna al-hiwar yaduru fil fasl. Yabdu anna al-hiwar ya, Khan, yaduru fi al-fasl. Kelihatannya terlihat di sini dialognya terjadi di dalam kelas. Al-mudarris berkata kepada murid-muridnya, "Man fataha babal fasli?" Kita baca dulu semua ikhwan. Kemudian setelah itu kita akan terjemahkan satu persatu insyaallah. "Man fataha babal fasli?" Man fataha bab al-fasli ana fatahtuhu wa man fataha an-nawafidha ana fatahtuha man kasara hadha al-maktaba Man kasara hadal maktaba A anta kasartahu ya Hashimu A anta kasartahu ya Hashimu La inni ma kasartuhu Araja'a Zakariya wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkata La ma raja'u Ya Ustadhu خرج الطلاب الجدد وذهبوا إلى المدير أفهمت الدرس يا طلحة نعم فهمته جيدا أكتبت الأجوبة يا فيصل لا ما كتبتها لماذا لأنني ما فهمت الأسئلة halaman berikutnya أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم نعم حفظتها وحفظت سورة التين أيضا نعم انتهينا من قراءة الحوار barusan kita baca dialognya secara global. Sekarang kita minta bantuan ikhwan studio untuk menerjemahkan satu persatu. Nah, musta'idun ya ikhwan? Siap? Insyaallah. Nah, nabda' min qawlil mudarris. Kita mulai dari perkataan al-mudarris. Man fataha babal fasli? Terjemah ya ikhwan. Man? Siapa? Fataha? Man fataha babal fasli? Naam. Siapakah yang membuka pintu kelas ini? Naam, ahsant. Fataha huna, fataha di sini membuka. Ini yang kita sebut dengan al-fi'lu, kata kerja. Apa kata Hamid ya ikhwan? Hamid menjawab ana fatahtuhu. Terjemah ya ikhwan, ana fatahtuhu. Saya yang saya. Nah, irfa'u sautakum ya ikhwan. Ana fatahtuhu, saya. Saya yang membukanya. Apa kata Hamid? Ana fatahtuhu, saya yang membukanya. Bukanya. Lihat, kalau tadi fataha membuka. Telah membuka. Siapa yang membuka? Man fataha, siapa yang membuka babal fasli, pintu kelas. Ketika Hamid menjawab, lihat perubahan kata kerjanya, fataha menjadi fatahtu. Ana fatahtu, saya yang membukanya. Mana nya di sini? Alha huna. Hu fatahtuhu. Saya yang membukanya. Hu di sini kembali ke apa, ikhwan? Bab. Naam, babal babal fasli. Wa man fataha an-nawafidha, dan siapa yang membuka jendela. An-nawafid jama', ada sekedar lagi, ikhwan? An-nawafid jama'u nafidah. Siapa yang membuka jendela-jendela? Apa kata Ali? Ana fatahtuha, saya yang membukanya. Siapa sekarang yang membukanya? Kalau tadi Hamid, sekarang siapa yang ngomong? Ali. Kalau tadi Hamid mengatakan ana fatahtuhu, mengapa di sini fatahtuha? Karena ini manas. Naam, karena ha panjang di sini kembali ke apa, ikhwan? Nawafid sudah kita jelaskan dulu ketika kita membahas jilid pertama, bahwa kata kerja, afwan, kata benda yang tidak berakal, alism ghairul akil, kata benda yang tidak berakal, jamaknya itu dianggap seperti mufrad muannas. Wadih? Maka kata, kalau ada domir yang kembali ke kata itu, maka domirnya domir mufrad muannas. Kalau kita ingin tunjuk nawafid, dengan apa tunjuknya? Dengan kata tunjuk yang kita pakai untuk mufrad muannas. Hadhihin nawafidah. Paham tum? Padahal dia jamak, padahal dia banyak. Tapi karena asalnya adalah isim ghairul aqil, kata benda yang tidak berakal. Kata benda jendela tidak berakal atau tidak berakal jendela? Tidak berakal. Nah, kalau yang berakal di sini maksudnya manusia dan masuk ke dalamnya malaikat, syaitan. Ini memakai istilah isim al-aqil. Tapi kalau meja, kursi, jendela, papan tulis segala macam itu masuk ke isim ghairu al-aqil. Maka jamaknya, bagaimana jamaknya? Mufrad. Kita hukumi dengan hukum mufrad muannas. Maka kalau ada dhamir yang ingin kita kembalikan kepada benda tersebut, dhamirnya harus dhamir untuk mufrad dan muannas. Lihat ha. Nah, faham tum? Faham. Kemudian al-mudarris bertanya kembali, man kasara hadzal maktaba? Terjemah, ya ikhwan. Man kasara hadzal maktaba? Siapa yang mematahkan meja ini? Apa? Hadzal maktaba? Meja ini? Naam. Anta. Siapa yang memecahkan meja ini? A'anta kasartahu ya Hashimu? Apakah? A'anta? Apakah kamu kasartahu? Ya Hashim. Yang memecahkannya, wahai Hashim. Lihat, kasara berubah menjadi kasarta. Kalau tadi fataha berubah menjadi fatahtu. Nah, nanti kita akan bahas insyaAllah. Apa kata Hashim? Tolong dibaca. La inni ma kasar tuhu. Terjemah, ikhwan. Tidak. Saya tidak. Sesungguhnya inni, ya, inni itu masih ingat? Sesungguhnya. Inni itu gabungan antara inna dengan ana. Kalau bukan inni atau innani, masih ingat, ya, ikhwan, ketika kita membahas inna? Nah. La inni ma kasar tuhu. Tidak, sesungguhnya saya tidak memecahkannya. Kemudian al-mudarris bertanya kepada siapa sekarang? Hamid. Kepada Hamid yang menjawab. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkata? Apakah sudah kembali Zakaria, Hamzah dan Uthman dari Mekah? Apa kata Hamid? La ma raja'u, tidak, mereka belum kembali. La tidak. Tidak. Ma di situ juga artinya tidak. Tidak, mereka belum atau mereka tidak, tidak kembali. Wadih ya kawan. Wadih. Raja'a ini fi'il juga, kata kerja juga, berubah menjadi raja'u. Nanti kita akan tulis di papan tulis perubahan-perubahan ini dan kita akan jelaskan dhamir yang terkandung di dalamnya. Kemudian Abbas bertanya kepada Ustaz. Ya Ustadu, wahai Ustaz, kharajat tullabul jududu. Mana kharajat tullabul jududu? Telah keluar siapa? Murid yang baru. Murid-murid yang baru telah keluar. Wadhahabu ilal mudiri. Dan pergi, pergi mereka ke, pergi ke nah, kepala sekolah. Dan mereka pergi ke kepala sekolah. Afahim tad-darsa ya Talhatu? Apakah kamu paham pelajarannya, wahai Talha? Apa kata Talha? Naam, fahimtuhu jayidan. Iya, saya memahaminya jayidan dengan baik. Di sini juga ada kata kerja yang muncul yaitu fahimta, lalu berubah menjadi fahimtu. Asalnya fahima. Kemudian fahimta, kemudian fahimtu di sini. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Kemudian al-mudarris bertanya kembali sekarang kepada Faisal. Akatabta al-ajwibata ya Faisalu? Terjemah ya ikhwan. Apakah kamu menulis jawaban? Menulis jawaban-jawaban ya Faisalu? Wahai Faisal, apa kata Faisal? Tidak menulisnya. Ini belum menulisnya. Lagi-lagi di sini ada fi'il. Asalnya kataba, kemudian berubah menjadi katabta, lalu berubah menjadi katabtu. Sudah berapa fi'il ya ikhwan yang kita baca? Nanti kita akan baca sampai akhir, nanti kita hitung dari awal berapa fi'il yang kita temukan di sini. 1, 2. Al-mudarris bertanya kepada Faisal, limadha? Mana limada? Kenapa? Ini mengapa kamu tidak mengerjakannya? Apa kata Faisal? Li'annani itu gabungan antara li'anna dengan ana. Bisa li'anni atau li'annani. Ini menggunakan bentuk yang kedua. Li'annani dengan jumlah nun ada tiga di sini. Li'annani ma fahimtul as'ilata. Karena sesungguhnya saya tidak memahami al-as'ilata, pertanyaan. Soal-soalnya, pertanyaan-pertanyaannya. Jadi mengapa Faisal tidak menulis jawabannya? Karena tidak paham? Tidak paham soalnya. Nah. Persoalannya. Asalnya fahima, tadi sudah saya jelaskan, kemudian berubah menjadi fahimta dan fahimtu. Kemudian al-mudarris bertanya kembali sekarang kepada Ibrahim yang terakhir. Untuk lihat halaman berikutnya. Ahafizta surat al-fajri ya Ibrahimu? Apa artinya ikhwan? Ahafizta. Apakah kamu hafal surat al-fajri? Ya Ibrahim. Surat fajri. Ya, surat al-fajr. Surat al-fajr di mana ikhwan? Di juz keberapa ini? Juz 30. Ya Ibrahimu, wahai Ibrahim. Apa jawaban Ibrahim? Naam hafiztuha ya. Ya, saya sudah menghafalnya. Wahafitu. Kenapa ha di sini, ikhwan? Karena hafiztuha, saya sudah menghafalnya. Kenapa pakai ha? Karena kembali ke surah. Kembali ke surah. Surah muannats ada sekedalik. Bala. Wahafitu suratat tini aidan. Dan saya telah menghafal surat At-Tin aidan juga. Nah, jadi surat Ibrahim sudah menghafal surat Al-Fajr dan surat At-Tin aidan. Aidan bermakna kadzalik juga. Nah. Alhamdulillah. Sudah kita baca, sudah kita pahami. Sekarang kita baca sama-sama ya, ikhwan. Hayya. Ana minta ikhwan studio, kita baca sama-sama. Nah, istami'u thumma akriru. Mana istami'u? dengarkan. Istami' thumma kariru. Hayya. Kemudian ikuti sama-sama ikhwan. Hayya. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Man fataha babal fasli. Man fataha babal fasli. Nah, mana minta ikhwan dan akhwat di rumah juga mengikuti kita. Membaca ini hal yang penting sekali. Jangan diremehkan, keluarkan suaranya. Karena ini memang adalah salah satu bentuk latihan yang mutlak untuk dikerjakan manakala seorang belajar bahasa Arab. Orang belajar bahasa tapi tidak membacanya, ini nah, ini bukanlah pembelajaran yang lengkap. Kita lihat, kita baca, lalu kita pahami, lalu kita baca bareng-bareng. Nah. Ayo ikhwan, kita ulang lagi. Man fataha babal fasli. Man fataha babal fasli. Tentunya sambil diingat-ingat tadi maknanya. Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Wa man fatahan nawafida. Wa man fatahan nawafida. Ana fatahtuha. Ana fatahtuha. Man kasara hadzal maktaba. Man kasara hadzal maktaba. A anta kasartahu ya Hashimu. A anta kasartahu ya Hashimu. La inni ma kasartuhu. La inni ma kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkata. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkata. La ma raja'u. La ma raja'u. Ya Ustadu. Ya Ustadu. Kharajat Tullabul Jududu. Kharajat Tullabul Jududu. وذهبوا إلى المدير. وذهبوا إلى المدير. أفهمت الدرس يا طلحة؟ أفهمت الدرس يا طلحة؟ نعم فهمته جيدا. نعم فهمته جيدا. أكتبت الأجوبة يا فيصل؟ أكتبت الأجوبة يا فيصل؟ لا ما كتبتها. La ma katabtuha. Limadha? Limadha? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Li'annani ma fahimtul as'ilata. Ahafidta suratal fajri ya Ibrahimu? Ahafidta suratal fajri ya Ibrahimu? Na'am hafidtuha. Na'am hafidtuha. Wa hafidtu surat at-tini aydan. Wa hafidtu surat at-tini aydan. Na'am. Ana butuh dua orang. Satu jadi al-mudarris. Yang kedua hal mungkin hadha. Yani al-mikrofon wahid. Yumkin. Bitabadul yani. Antuma mutaqariban. Antum berdua yang dekat. Antara mudarris. Wa anta ya akhil kirim, anta siapa di sini? Hamid, Ali, Ibrahim, Abbas dan seterusnya. Nah, tafadhal ya akhil kirim. Man fataha babal fasli? Ana fatahtuhu. Man fataha an-nawafidha? Wa man fataha an-nawafidha? Ana fatahtuha. Man kasara hadzal maktab? أأنت كسرته يا حاشم؟ نعم. لا إني ما كسرته. أرجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة؟ لا ما رجعوا. نعم. يا أستاذ خرج الطلاب الجدد وذهبوا إلى المدير. نعم. أفهمت الدرس يا طلحة؟ نعم فهمته جيدا. نعم. أكتبت الأجوبة يا فيصل؟ لا ما كتبتها. لماذا؟ لأنني ما فهمت الأسئلة. نعم. أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم؟ نعم حفظتها. وحفظت سورة التين أيضا. نعم شكرا لكما جزاكم الله خيرا. خلاص يكفي. بارك الله فيكم يا إخوان. هل ممكن أن نكتب؟ نكتب الآن؟ نريد أن نكتب يا همداني. Kita akan tuliskan di papan tulis. daftar kata-kata kerja yang tersebutkan di dialog ini, ikhwan. Ana mohon bantuannya, ikhwan studio. Nanti kita lihat nanti. Kita kumpulkan dulu yang satu dhamir. Kemudian baru kita lihat perubahan-perubahannya ketika berubah dhamirnya. Di sini kalau kita lihat polanya, akhlak hadihi. Kalau kita lihat pola-polanya, ikhwan, kita akan temukan di sini beberapa dhamir saja. Beberapa fi'il dengan beberapa dhamir. Tidak semua dhamir disebutkan di sini. Kalau antum perhatikan, yang dominan di sini ada tiga dhamir yang dominan. Penulisnya kecil, tidak mungkin bisa kita tulis semuanya. Nah, ada tiga dhamir yang dominan. Anda katakan dominan karena ada beberapa dhamir yang lain tidak mungkin ditulis. Nanti kita akan tulis nanti insyaAllah setelah ini. Tolong dibantu, ikhwan, apa fi'il yang pertama kita temukan di sini? Ada? Fataha. Nah, ada fataha. Fataha, kata kerja al-fi'l. Kita tulis di bawah huwa karena dhamir yang terkandung dalam kata kerja itu huwa. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa satu kata kerja itu, ikhwan, satu kata kerja itu mengandung beberapa makna. Yang pertama, fi'l itu, dalam fi'l itu ada makna pekerjaannya. Kemudian ada dhamirnya. Ada waktunya. Kemudian ada jenis kelaminnya. Ini apa ini? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Dan ada penjelasan tentang jumlahnya, apakah dia mufrad, musanna atau jamak. Ada lima. Minimal dalam satu kata kerja itu ada lima makna. Sehingga kalau kita terjemahkan fataha, kalau kita terjemahkan dengan lima makna tadi bagaimana, ikhwan? Dia seorang laki-laki telah membuka. Ada dianya, ada dhamirnya. Kemudian ini mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Dia seorang. Kemudian ini makna ketiga, dia laki-laki atau perempuan ini? Fi'il ini. Laki-laki. Untuk laki-laki. Dia seorang laki-laki. Kemudian fi'il ini, ini yang disebut dengan al-fi'lul madhi. Fi'il yang menunjukkan masa telah lampau. Dia seorang laki-laki telah apa di sini pekerjaannya? Membuka. Wadah ya ikhwan? Ini rincian kalau kita ingin rinci seperti itu. Tapi secara global kita katakan fataha di dalamnya ada dhamir huwa. Paham teman-teman ikhwan? Nah, ketika kita ingin memasukkan dalam kata fataha dhamir yang lain, contohnya anta dan ana di sini, lihat perubahannya. Fataha menjadi fatahta. Lihat. Apa yang berubah di sini, ikhwan? Ada tambahan ta di sini. Fatahta. Berarti bagaimana sekarang maknanya? Kamu telah membuka. Kita global saja maknanya. Tapi kalau kita mau rinci bagaimana? Kamu seorang laki-laki telah membuka. Paham, Tom? Sekarang ana di sini. Bagaimana? Lihat. Fatahtu. Ada apa sekarang? Bagaimana perubahannya sekarang? Apa yang berubah sekarang, ikhwan? Taknya yang tadinya fathah sekarang menjadi dhammah. Fatahtu. Bagaimana terjemahannya sekarang? Saya telah membuka. Wadih? Wadih, ikhwan? Dimasukkannya dhamir ke sebuah fi'il, ini disebut dengan prosesnya disebut sebagai al-isnad. proses dimasukkannya dhamir ke dalam sebuah fi'il disebut ini disebut proses ini disebut al-isnad, mengisnadkan dhamir ke sebuah fi'il. Paham teman-teman ya kawan? Apa lagi ya kawan yang belum kita sebutkan? Apa lagi kata kerja yang kedua? Kasarah. Kalau anda perhatikan, huwa ini asal kata kerjanya. Ini asal kata kerjanya sebelum berubah menjadi bentuk-bentuk lain. Asalnya ini, yang pertama. Kemudian setelah masuk anta bagaimana ikhwan? Kasarta. Lihat pola di atas, fatahta. Sekarang bagaimana? Kasara? Kasarta. Kasarta. Huruf yang terakhir kita sukun, ha dan ra di sini kita sukun. Lalu kita tambahkan ta yang berfathah. Anta kasarta. Wadih? Wadih. Bagaimana terjemahannya di sini kasara? Dia telah membuka. Di sini? Kamu telah membuka. Bagaimana kalau ana? Lihat polanya fatahtu. Bagaimana di sini? Kasar? Kasartu. Naam. Wadih? Bagaimana terjemahannya sekarang? Saya telah memecahkan. Sudah berapa fi'il yang kita sebut? Dua. Mana lagi? Raja'ah. Mana raja'ah? Telah kembali. Dia telah kembali. Masukkan anta. Raja'ta. Alas kedalik? Masukkan ana. Raja'tu. Lalu satu lagi? Satu lagi. Masih ada tempat satu lagi. Apa ya kawan yang berikutnya? Zahaba. Naam? Zahaba. Zahaba? Naam, zahaba. Mana zahaba? Pergi. Telah pergi. Dia telah pergi. Kalau raja'a apa tadi? Dia telah kembali. Silakan masukkan anta. Zahabta. Ana. Zahab tu. Wadah ya kan? Masukkan semua fi'il, polanya begini sama. Apa yang belum kita sebutkan di sini? Kataba. Silakan. Anta. Katabta. Ana. Katabtu. Kemudian apa lagi? Ada fahima. Alas kedalik? Naam. Ada fahima. Nah, qabla dalika ada kharaja. Sah? Sah. Kharaja. Kharaja. Anta? Kharajta. Ana? Kharajtu. Apa lagi? Fahima. Fahima. Anta? Fahimta. Fahimta. Ana? Fahimtu. Apa lagi? Hafadhu. Kataba. Kataba qabla dalika, qabla hafidhu, kataba. Kataba. Anta? Katabta. Ana? Katabtu. Apa lagi? Hafidho. Bukan hafadho. Hafidho. Nah, kalau tadi fi'ilnya semua rata-rata fathah semua. Kalau ini hafidho. Huruf tengahnya di kasrah. Hafidho. Hafidho. Sekarang bagaimana kalau anta? Hafidta. Fa'nya tetap di kasrah. Jangan berubah. Hafidta. Ana? Hafidtu. Hafidtu. Wadah ya kawan? Nah, ada satu lagi yang disebut sebenarnya, tapi karena papan tulis kita terbatas, nanti mudah-mudahan nanti pihak roja nanti insya Allah bisa membeli yang lebih besar lagi. Paling tidak kita tambah sedikit lagi sini aja. Nah, terus lebar-lebar cukup segini lagi, nanti kita bisa tambah satu lagi. Karena ada dhamir satu lagi yang belum kita sebut di sini. Apa ya, Khwan? Dhamir jamak. Hum di sini hum. Hum. Jamak daripada huwa, hum. Fataha, anta fatahta, ana fatahtu, hum. Fatahu. Karena disebutkan di sini. Zahabu. Zahabu, nah. Ada kalimat yang disebutkan di sini, zahabu. Tapi yang dominan ini, ikhwan. Yang dominan, tiga domir ini. Nah, dan kiranya ini bisa menjadi wakil dari fi'il yang lain yang belum kita sebutkan di papan tulis. Wadah ya ikhwan? Wadah? Baik. Naftah al-majal ya akhil kirim di al-mustami'in wal-mushahidi. Baik. Tapi khawat al-Islam, saudaraku Seiman Sahakidah, pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan untuk Anda untuk berlatih bersama kami dalam membuat kata-kata yang menyesuaikan dengan dhamir yang akan disebutkan nanti. Dapat menghubungi kami melalui line telepon 021-823-6543, 021-823-6543. Kita coba angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Ya, halo. Baik. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dapat juga bertanya seputar pelajaran yang ada melalui pesan singkat atau SMS ke nomor 081-317-776543. Baik, penelpon yang pertama kita berikan kesempatan. Ya, halo. Ya, silakan. Baik, belum terhubung. Bentuk latihannya mungkin set. Kita baca dialog dulu. Baik, untuk membaca. Kemudian nanti kita bahas ini insyaallah. Nah, silakan untuk membaca hiwar yang ada pada halaman ke-30 pada jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Ligharin Natiqin Nabiyyah. Silakan 021-823-6543. Nah, sudah ada yang masuk? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Ummu Said di Bogor. Ummu Said di Bogor. Nah, sudah ada bukunya di rumah Ummu? Ada. Baik. Nah, Ummu Said, ana minta ke Ummu untuk baca dialognya beberapa baris kemudian diterjemahkan. Silakan. Ad-Darsul Khamis. Nah. Man fataha babal fasli? Siapa yang telah membuka pintu kelas? Ana fatahtuhu. Saya yang telah membukanya. Nah. Wa man fatahan nawafidha? Dan siapa yang telah membuka jendela-jendela? Ana fatahtuha. Saya yang telah membukanya. Nah. Man kasara hadzal maktaba? Siapa yang telah mematahkan meja ini? Nah. A'anta kasartahu ya Hashimu? Apakah kamu yang telah mematahkannya wahai Hashim? Nah. La inni ma kasartuhu. Tidak, sesungguhnya saya tidak mematahkannya. Nah, teruskan. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata. Apakah telah kembali Zakaria dan Hamzah dan Utsman dari Mekah? La ma raja'u. Tidak, mereka belum kembali. Nah. Ya Ustazu. Kharajat tulabul jududu wa zahabu ilal mudiri. Wahai Ustaz, siswa-siswa yang baru telah keluar dan telah pergi ke kepala sekolah. Naam, cukup. Cukup, syukuran ya Umma Said. Umma Said? Naam Ustaz. Naam, tolong sebutkan 3 fi'il yang ada di dialog yang barusan kamu baca. Fataha. Mana fataha? Telah membuka. Naam, dia telah membuka. Membuka. Naam. Dan beberapa perubahan-perubahan yang disebutkan di sini. Ada sekretarik? Kenapa, Ustaz? Ada beberapa perubahan-perubahan dari fataha yang disebutkan di sini. Ada sekretarik? Bala. Teruskan. Yang lainnya, yang kedua, fi'il yang kedua? Kasara. Mana kasara? Patah, Ustaz. Patah? Atau mematahkan? Mematahkan. Nah, baik. Satu lagi? Roja'a. Mana roja'a? Telah kembali. Ahsanti. Naam. Syukuran ya Umma Said. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umma Said yang sudah mencoba berlatih bersama kami di kesempatan ini. Ahsanti barakallahu fiki. Silakan di belakang Ummu Said, kita berikan kesempatan yang kedua untuk penelpon di malam hari ini. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Linda di Pondok Ungu Sektor 5 Bekasi, Ustaz. Masyaallah, masyaallah. Ya Ummu Linda, kaifa haluki Ummu Linda? Alhamdulillah. Masyaallah, masyaallah. Ada bukunya Ummu? Ada, Ustaz. Nah, tafadhali. Silakan lanjutkan batas akhir yang dibaca Ummu Said tadi. Al-Mudarrisu afahim tadarsa ya Tolha? Naam. Naam, fahimtuhu jayidan. Naam, terjemahkan dulu Ummu. Afahim tadarsa ya Tolha tu? Apakah engkau paham pelajaran ya Tolha? Naam. Benar, saya paham sekali. Paham? Paham saya paham pelajaran dengan baik. Mumtaz. Al-Mudarrisu akata betal ajawabatal ya Faisal. Lagi Ummu. Akata betal ajawibata ya Faisal. Naam. Apakah engkau menulis jawaban-jawaban ini wahai Faisal? La ma kata betuha. Naam. Tidak, saya tidak menulisnya. Naam, teruskan. Limaza, kenapa? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Naam. Sesungguhnya saya tidak paham soal-soalnya. Naam, teruskan. Al-Mudarrisu ahasista surat al-fajriya Ibrahim. Naam. Ibrahim, naam, hafiztuha wa hafiztu surat at-tini aidon. Apakah engkau paham, apakah engkau telah menghafal surat al-fajriya Ibrahim? Naam. Benar, saya sudah menghafalnya. Dan saya sudah menghafal surat at-tin juga. Naam, barakallahu fiik ya Umma Linda. Naam. Ya, Umma. Pertanyaannya sama seperti yang saya tanyakan ke Ummu Said tadi. Ya, Ustaz. Tolong sebutkan beberapa fi'il yang tersebutkan di dialog yang barusan Ummu baca. Oh, ada. Ada dua. Tiga saja saya minta. Fahima. Fahima. Naam, kemudian kata beta. Naam. Sama hafizta. Hafizna. Masyaallah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam. Syukran ya Ummu Indah. Jazakallahu khairan. Juga Aidan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Linda yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Mutia ya, Fursa ala Khursad. Nah. Baik, silakan masih pada latihan untuk membaca dan mengartikan serta menyebutkan fiil-fiil yang terdapat pada khiwar untuk pelajaran kelima ini. 0218236543. Siapa saja silakan dapat bergabung bersama kami untuk belajar di kesempatan ini. Baik, kita angkat kembali untuk yang ketiga penelpon kita. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Akmal dari Padang, Pak. Bapak Akmal Padang, masyaallah. Bapak Haluk, Pak Akmal. Di khairin ya Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fiik, Pak Akmal. Barakallahu fiik ya Ustaz. Ma akal kitab, Pak Akmal? Ma indi kitab ya Ustaz. Ma indaka kitab? Baik, nu'rid lakal kitab ya Hamdani. Ah ya Ustaz. Naam, ada pertanyaan, Pak Akmal? Naam ya Ustaz. Khalas, ra'aita al-kitab? Ra'aitu ya Ustaz. Naam, tafadhal Pak Akmal. Iqra. Ya Ustaz, inani as-su'al ya Ustaz. Indaka su'al? Baik, mas su'al, tafadhal. Anifan ana ra'aitu afahimta ya tolahah. Afahimta darsa ya tolahah. Naam. Ya. Ya tolahah kan mu'anas ya Ustaz. Bukan afahimti darsa ya tolahah. La. Pak Akmal, tolahah nama laki-laki. Oh, tolahah kan. Naam. Tamar butoh. Naam, ada nama-nama laki-laki yang diakhiri tamar butoh. Banyak, Pak Akmal. Contoh, Hamzah. Oh, iya. Itu dengan ta'amar butoh. Kemudian Muawiyah juga dengan ta'amar butoh. Kemudian Usamah juga dengan ta'amar butoh. Banyak nama-nama laki-laki yang diakhiri ta'amar butoh, tapi dia mudhakar. Paham tak, Pak Akmal? Ya, paham tu. Syukran kasiran. Baik, jazakallah khair. Khalas, hadas soal fakat? Naam, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Jazakallah khair, Pak Akmal. Ya, syukran. Baik. Terima kasih Bapak Akmal di Padang atas interaksinya. Bagi Anda yang ingin membaca bersama kami di kesempatan ini dapat menghubungi kami kembali 0218236543. Baik, untuk penelpon keempat di malam hari ini kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan Tambun. Baik. Nah. Ya berharap ya Abu Irfan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masyaallah, barakallahu fiik. Fiik barakallah. Naam, tafadhal Pak Abu Irfan, tafadhal iqra. Man fataha babal fasli? Naam. Ana fatahtuhu. Naam, la tansa an tatarjim. Naam. Siapa yang telah membuka pintu kelas? Naam. Ana fatahtuhu. Saya yang telah membukanya. Naam. Wa man fataha nawafida? Dan siapa yang telah membuka jendela-jendela? Naam. Ana fatahtuha. Saya yang telah membukanya. Naam. Man kasara hadzal maktaba? Siapa yang telah mematahkan jendela ini? Al-maktab. Mana al-maktab? Meja. Naam. Naam. Man kasara hadzal maktaba? Siapa yang telah mematahkan jendela ini? Jendela atau meja, Pak? Meja. Abirfan? Naam. Inzalakal lisan, labas. Man kasara hadzal maktaba? Siapa yang telah mematahkan meja ini? Naam. Anta kasara tahu ya Hasim? Apakah kamu yang mematahkannya wahai Hasim? Naam. La, ini makasartuhu. Tidak, sesungguhnya saya tidak mematahkannya. Naam. Aroja Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu min Makata. Apakah telah kembali Zakaria dan Hamzah dan Usman dari Mekah? Naam. La, maroja'u. Tidak, mereka belum kembali. Baik. Cukup. Jazakallah khair Pak Aba Irfan. Baik, iya Kak. Naam. Ada yang ada soal Pak Aba Irfan? La, tayyib, jazakallah khair idan. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abu Irfan dari Tambun yang telah bergabung bersama kami. Baik, kita berikan kesempatan kembali, Ustaz. Nah. Baik, kembali 0218236543. Kami mengajak Anda untuk belajar bersama kami di kesempatan malam hari ini. Kita coba angkat kembali. Halo. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Hurairah, Keranggan. Naam. Tafadhal. Naam, tafadhal ya Ummu Hurairah. Wasili al-qira'ah. Abah, Ustaz. Naam. Ya Ustaz, kharajat tulabu jududu yahabu ilal mudiri. Maratan tsaniyah ya Ummu Hurairah, sekali lagi. Wahai, ulang. Ya Ustaz, kharajat tulabu jududu wa zahabu ilal mudiri. Ahsanti. Nah, teruskan. Wahai Ustaz, murid-murid telah keluar. Murid-murid yang baru telah keluar dan pergi ke kepala sekolah. Naam, teruskan. Afaham tadarsa ya Talhatu. Sekali lagi, Ummu Hurairah. Afahim tadarsa ya Talhatu. Ahsanti. Apakah kamu telah memahami pelajaran wahai Talha? Naam, fahim tuha. Naam, fahim tuhu. Naam, fahim tuhu jayidan. Naam. Ya, saya telah memahaminya dengan baik. Ahsanti. Kata betal azwi bata ya faisalu. Naam. Apakah kamu telah menulis jawaban-jawaban wahai Faisal? Naam. La, ma kata betuha. Tidak, saya belum menulisnya. Limaza, mengapa? Li anani mafahim tul. Ma-nya dipanjangkan sedikit, Ummu Hurairah. La, li anani mafahim tul as'ilata. Nah. karena sungguh saya tidak memahami soal-soalnya. Naam, sahih. Terakhir. Ahafizta surat Al-Fajri ya Ibrahimu, apakah kamu telah menghafal surat Fajar wahai Ibrahim? Naam. Naam. Hafiztuha wa hafiztu surat At-Tini aidan. Ya, saya telah menghafalnya dan saya juga telah menghafal surat Tin. Naam, barakallahu fik. Ya Umma Hurairah. Naam, fi su'al. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fik. Iya. Terima kasih Umma Hurairah yang telah bergabung bersama kami. Naam. Mewasil ya akhir kirim. Mungkin fi asirahuna. Baik, tafadhal. Baik, telah mutaalik bi al-hiwar. Baik. Telah masuk beberapa pertanyaan melalui pesan singkat, kita coba bacakan. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, dari Budiman. Mohon maaf, dari seorang yang telah tidak menyebutkan namanya. Ustaz, kenapa pada percakapan kata roja tidak dijadikan dalam bentuk hum? Karena ada tiga pelaku, Zakaria, Hamzah, dan Usman. Naam. Mungkin yang dimaksud roja ini sih. Naam, roja Zakaria wa Hamzah wa Uthmanu. Nah, manakala fi'ilnya diletakkan di depan, baru setelah itu pelakunya, maka fi'ilnya boleh mufrad. Tapi kebalikannya, manakala fi'ilnya disebutkan setelah orang-orangnya, maka baru di sini fi'ilnya harus jamak. Nah, nanti di latihan ketujuh, insyaAllah, di latihan ketujuh, antum bersabar sedikit, insyaAllah di latihan ketujuh akan lebih jelas lagi, insyaAllah. Nah, tapi secara kaidah seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu, Ustaz. Baik. Kita masuk ke tamarin ya, akhwan. Nah, nu'ti fursa lil ikhwa fi studio. Nah. Kita berikan ikhwan studio, ada 4 soal di sini, akhwan. At-tamrin al-awwal. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Ma mana ajib 'anil as'ilatil atiyah? Jawablah soal-soal berikut. Nah. Silakan, ada 4 pas. Nah, antara kamu wahid ya akhi Karim. Wa anta itsnan. بالترتيب يعني هذا واحد اثنان ثلاثة أربعة فهمتم؟ فهمنا. طيب رقم الواحد. نعم الأول. الأول أين ذهب الطلاب الجدد؟ ترجم أولا. Kemana perginya para siswa-siswa yang baru؟ هم ذهبوا إلى المدير. Mereka ذهبوا إلى المديري. ممتاز. ذهبوا إلى المديري. ترجم. Mereka pergi ke kepala sekolah. Nah, lihat ikhwan, tadi ذهب. Tapi ketika di jawaban bagaimana akhi? Perubahannya? ذهبوا. Nah, di sini tidak bisa kita tulis karena terlalu kecil. ذهبوا. Di situ ada tambahan waw dan alif. Di situ dhamirnya apa akhi? Dhamirnya apa di situ? Hum. Mereka telah pergi. Nah. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fiik. الثاني تفضل يا أخي الكريم الثاني الثاني أفهم طلحة الدرس نعم ترجم أولا فهمته ترجم أولا apakah طلحة paham pelajarannya نعم ya Jawab mana? Naam, fahim tuhu jayidan. Naam, fahim tuhu. Fahim tuhu. Siapa yang ditanya? Antum atau Tolha? Maam, huwa fahima. Naam. Naam. Naam, huwa fahim. Huwa fahima ad-darsa. Fahima ad-darsa. Naam, ahsanta ya akhi. Naam, fahima ad-darsa. Mumtaz. Ya, terjem. Paham pelajaran. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fiik. Yang di dialog itu bercerita tentang dirinya sendiri. Jadi fahim tu. Tapi di sini kalau ditanya maka kita menggunakan dhamir huwa. Nah, barakallahu fiki akhi. Wasil ya akhi, ats-tsalits. Naam. Ats-tsalits. Ayu suratu hafizah. Ayya suratin? Ayya suratin hafizah Ibrahim. Naam. Apa saja surah yang dihafal oleh Ibrahim? Naam. Surata ada dua tadi. Surata Fajri wa surata Al-Tini. Aydan. Aydan. Nah, sekarang lagi, surat Al-Fajri. Surat Al-Fajri wa surat At-Tini Aydan. Jazakallah khairan. Sahih. Ar-Rabi, tafadhal ya akhiku. Ar-Rabi. Man fataha an-nawafidh Aliyu qalim awalan. Siapa yang membuka jendela-jendela? Aliyun. Aliyun. Aliyun Ustaz. Aliyun Ahsan. Aliyun fatahan nawafidha. Naam. Ali yang membuka jendela-jendela. Jazakallah khair. Mumtaz ya akhi. Barakallahu fiik. Naam. Selesai sudah at-tamrin al-awwal. Kita masuk ke latihan kedua, baru setelah itu kita akan berikan kesempatan bagi ikhwan di rumah. Kita masih berikan ke ikhwan studio. At-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Perintahnya di sini adalah dha', mana dha'? Letakkan. Hadhil alamata, tanda ini. Letakkan tanda ini, tanda apa ya ikhwan? Tanda centeng. Centang. Nah. Amamal jumalis sahihah. Di depan kalimat-kalimat yang benar. Wahadihi alamata, dan tanda ini, tanda apa ini? Tanda silang. Amamal jumali ghairi sahihah. Di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Naam, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Nah, tapi karena antum membaca, antum sebutkan saja sahih atau khata. Kalau khata, maka sebutkan as-sahih mada. Antum sebutkan setelah itu apa yang paling benar. Wadih? Wadih. Naam. Kita mulai langsung. Sepertinya ini masih terkait dengan dengan hiwar, dengan dialog. Nah, jadi sahih khata itu tergantung dengan apa yang disebutkan di al-hiwar. Wadih ya Wan, jelas? Wadih. Naam, tafadhal. Naam, antara rakam wahid ya akhil kirim. Wahid, itna, talata, arba. Hakadha bitertib. Al-awal. Fataha aliyul fasla. Fataha aliyul fasla. Ali telah membuka kelas. Khata. As-sahih mada? As-sahih fataha aliyun nawafidha. Naam. Fataha aliyun an-nawafidha. Yang dibuka Ali apa? Jendela. Jendelanya, bukan kelasnya. Ah, santai ya, akhi. Itnan. Atsani, tafadhal. Atsani. Ma raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu mimma kata. Min Makkata. Nah, Sahih. Terjemah awalan. Tidak pergi. Tidak kembali. Belum kembali. Siapa yang belum kembali? Zakaria, Hamzah, Utsman dari Mekah. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fiik. Al-thalith ya akhil karim. Al-thalith. Nah. Ma kataba Faisalu al-ajwibata. Teruskan. Li'annahu ma fahima al-as'ilata. Naam. Ma fahima al-as'ilata. Maratan thaniyah. Sekali lagi, akhi. Min al-awal. Ma kataba Faisalun al-ajwibata li'annahu ma fahimal as'ilata. Mumtaz. Sahih atau khata? Khata. As-sahih mada? Apa yang benar kalau begitu? Sahih. Sahih atau khata, akhi, maratan tanya. Sahih atau khata? Sahih. Terjemah awalan, nanti terjemahkan dulu. Anta la ta'rif la tafham hada. Naam, tarjim ya ikhwan. Naam, ahmiko, tarjim. Naam, ustaz. Tarjim thumma taqra ar-rabi'. Naam. Tarjim rukm thalith, ustaz. Athalith awalan. Ana ladhi amuruka bitarjama. Lasta amta. Faisal tidak menulis jawaban-jawaban karena dia tidak paham soal-soal. Ahsant. Sahih atau khata? Sahih. Nah. Ar-Rabi. Ma kataba Faisalun al-ajwibata li'anna qalamuhu maksur. Li'anna qalamuhu qalamahu. Qalamahu maksurun. Nah, di mana qalama? Ya. Ahmiko, di mana qalama? Li'anna qalamahu. Di mana qalama? Laisa qalamu. Man ya'rif? Li'annahu ism anna. Ismu anna. Ismu li'anna. Ismu li'anna. Lihat ada li'anna di situ. Oh, nah, Ustaz. Li'anna sudah kita jelaskan di awal-awal jilid kedua. Li'anna itu min akhwati inna. Min akhwati inna. Ada sekali lagi, akhi? Bala. Maka dia memarfukkan, afwan, memansubkan mubtada sehingga menjadi isimnya. Ini isim li'anna ini. Nah, rabu dan turaji'un. Hada dars muhim. Nah, Ustaz. Nah, ketarjamta, hal terjamta al-jumlah, ya akhi? Nah, Ustaz. Sudah antum terjemahkan? Lama, Ustaz. Terjem itu. Hada khata, ya Ustaz. Nah, al-rabi, terjem awalan, khalas? Faisal tidak menulis jawaban-jawaban karena pulpennya patah. Nah, saya khata. Khata, ya Ustaz. Khata, nah. Yang keempat, yang ketiga sudah jelaskan tadi. Nah, fahim. Syukran, ya akhi. Afwan, Ustaz. Jazakallah khairan. Wa iyyak. Nah, naftah al-majal lil-mustamin wal-mushahidin. Tafadhal, ya akhi. Rakamkan. Nah, min al awal at-tamrin al-awwal tsumma ats-tsani. Nah. Baik. Kita berikan kesempatan untuk pemirsa dan juga pendengar di rumah, silakan untuk menjawab latihan-latihan di kesempatan malam hari ini. Kita mulai untuk latihan yang pertama atau tamrin al-awwal. Silakan 0218236543. Kita berikan kesempatan dan kita coba angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini? Saya Abu Fauzan. Abu Fauzan di Palu. Iya. Abu Fauzan di Palu. Kepada haluk ya Abu Fauzan. Alhamdulillah bi khairin ya Ustaz. Masyaallah. Turid an taqra wala turid an tas'al? Apa Ustaz? Turid an taqra atau turid an tas'al? Yang mana nih Pak? Ustaz. Nah, antum ma'akal kitab ya akhi? Antum ada bukunya? Naam. Alhamdulillah. Baik. Antum masuk ke at-tamrin al-awwal. Nah, ajib anil asilatil atiya. Nah, hada huwa. Nah, silakan nomor pertama. Al-wahid, aina zahabu tulabu al-jadid? Al-jududu. Al-jududu. Nah. Zahabu. Zahabu. Teruskan. Naam, ya akhil kirim. Antum lihat di dialognya. Dialog ya. Zahabu ilal mudir. Zahabu ilal mudir. Ilal mudiri. Ahsant. Satu lagi akhi. Al-thani. Rahimah talhatu ad-darsa. Naam. Naam. Naam. Hada huwa faqat? Naam. Taib. Naam. Rahimahu jaydan. Naam. Naam fahimahu jaydan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ma smuka ana fanana ya akhi? Ma smuka ya akhi? Apa Ustaz? Ma smuka anta? Abu Fauzan. Abu Fauzan, masyaallah. Jazakallahu khair ya Abu Fauzan. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Abu Fauzan. Ahsanta barakallahu fiik yang telah bergabung dan menjawab di kesempatan ini. Kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon di belakang Abu Fauzan tadi 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Mujahidah di Bekasi. Ummu Mujahidah Bekasi. Naam. Silakan Ummu Mujahidah, dilanjutkan. Al-Thalith wa Rabi. Tiga nomor sekalian. Al-Thalith wa Rabi. Asalisu ayi surat. Nah, Ummu, tolong dikeraskan sedikit suaranya. Asalisu. Asalisu. Nah. Ayi surat ka. Ayya suratin. Ibrahimu. Nah. Ayya suratin. Halo. Lanjutkan Ummu. Nah. Ayya suratin. Ulang sekali lagi. Naam. Halo. Ya, silakan Umu. Ayya suratin, teruskan. Halo. Baik. Ma yasma sautia. Umu Mujahidah, masih mendengarkan suara kami? Ya, halo. Baik, kata. Kelas. Nampaknya terputus. Mungkin dapat mencoba kembali untuk menghubungi kami, Umu Mujahidah di Bekasi tadi ya. Kita berikan kesempatan kepada penelpon yang lainnya, 0218236543. Silakan. Halo. Ya, halo. Baik. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Ya, Umu. Halo. Ya, dengan siapa ini? Di mana? Ya. Dapat mendengar Al-Mushkilafina. Halo. Nah, nasi nasma sautahu, lakin la yasadi nasma sautan. Al-Mushkila fina. Baik. Kita coba berikan kesempatan kembali atau masih terhubung dengan telepon terakhir? Ya, halo. Baik, terputus. Baik. Nah. Kita lanjutkan, akhi. Baik. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Di latihan ketiga ini tidak ada soal yang perlu dijawab. Latihan ketiga ini bisa jadi pembahasan terakhir kita pada malam ini karena nanti penjelasannya agak cukup panjang, yaitu terkait dengan al-jumlatul fi'liyah yang tadi sudah kita jelaskan di muqaddimah. Mana al-jumlatul fi'liyah ya ikhwan? Al-jumlatul fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ini yang akan kita bahas sekarang, rincian daripada pembahasan tentang al-jumlatul fi'liyah. Perintahnya di sini ta'ammalil amthilatal atiyah. Ta'ammal, mana ta'ammal? Perhatikan. Al amthilatal atiyah. Contoh-contoh berikut. Di sini ada empat kata yang antum perhatikan perubahannya ketika masuk ke dalam kalimat. Yang pertama kalimat al-Qur'anu. Mana al-Qur'anu? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Lihat, Al-Qur'anu begitu harakatnya ketika dia berdiri sendiri. Al-Qur'anu. Kondisi harakat huruf terakhir dhammah ini disebut kondisi marfu'. Ketika masuk ke dalam kalimat, perhatikan qara'at talibul qur'ana. Qara'at talibul qur'ana. Apa maknanya ikhwan? Qara'at talibul qur'ana. Siswa itu telah membaca Al-Qur'an. Ketika diterjemahkan, apakah ada dalam bahasa kita ikhwan kalimat yang dimulai dengan kata kerja? Tidak. Pantas tidak kalau kita terjemahkan telah membaca siswa Al-Qur'an? Tidak pantas. Karena urutannya seperti itu dalam bahasa aslinya, bahasa Arabnya. Alasan kedarik? Benar. Tapi di sini tentu tidak kita terjemahkan seperti itu. Kita terjemahkan dengan bahasa kita. Murid itu telah membaca Al-Qur'an. Tapi urutannya di sini fi'il apa isim dulu? Fi'il. Karena itulah ini disebut sebagai jumlah fi'liyah. Alaysa kadzalik? Kenapa ini disebut jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan Naam, karena dimulai dengan fi'il. Apa fi'ilnya di sini? Apa kata kerjanya? Qara'a. Lihat. Qara'at talibul Qur'ana. Antum perhatikan maknanya terlebih dahulu. Apa arti qara'at talibul Qur'ana? Siswa itu telah membaca Al-Qur'an. Di situ ada pekerjaannya, ada pelakunya, dan ada objeknya. Pekerjaannya membaca. Siapa yang melakukan pekerjaan membaca ini? At-talibu, siswa. Kita pahami dulu maknanya. Siswa itu telah membaca Al-Quran. Ada pekerjaannya, ya ini membaca. Ada orang yang melakukan pekerjaannya. Siapa di sini? At-talibu. Dan ada yang menjadi objeknya. Apa yang dibaca di sini? Al-Quran. Qara at-talibul Qur'ana. Di sini ada fi'il, ada fa'il, fa'il itu pelaku. Ada al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih adalah objeknya. Lihat di bawahnya itu. Di bawahnya ada penjelasannya. Qara'a al-fi'lu, pekerjaannya, fi'ilnya. At-talibu al-fa'il, apa arti al-fa'il? Pelaku. Subjeknya, pelakunya, yang melakukan. Al-Qur'ana, lihat keterangan di bawah. Al-maf'ulu bihi, al-maf'ulu bihi, objeknya, yang dikenakan di atasnya pekerjaan, objeknya. Sehingga di sini lengkap sudah unsur-unsur yang ada pada jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, ada al-maf'ulu bih. Istilah-istilah ini mutlak untuk dipahami dan dihafal. Qara'a sebagai apa tadi? Qara'a al-fi'lu. At-talibu sebagai apa? Al-fa'il. Al-Qur'ana sebagai apa? Al-maf'ulu bih. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Lihat ke sebelah kiri. Al-qahwatu. Mana al-qahwatu? Kopi. Lihat. Ketika al-qahwatu berdiri sendiri, lihat kondisinya begitu, harakat huruf terakhirnya, dhammah. Sekarang lihat ketika masuk ke dalam kalimat. Syaribat dhaifu al-qahwata. Syaribat dhaifu al-qahwata. Kita terjemahkan dulu. Syaribat dhaifu. Tamu itu. Telah minum al-qahwata. Kopi. Ada fi'ilnya, mana fi'ilnya? Syariba. Ada al-fa'il, pelakunya. Mana al-fa'il? Ad-daifu. Ada al-maf'ulu bih, yang mana? Al-qahwata. Wadih? Contoh yang ketiga, lihat paling bawah sebelah kanan. Ad-darsu. Silakan, tolong dibaca kalimatnya. Katabal mudarrisu ad-darsa. Aina al-fi'lu? Kataba. Aina al-fa'ilu? Aina al-maf'ul bih? Ad-darsa. Wadih ya ikhwan? Wadih. Al-mithal al-akhir, contoh yang terakhir. Al-babu. Masukkan dalam kalimat. Fatahat aminatu al-baba. Naam. Fatahat aminatu al-baba. Atau kalau kita sambung, fatahat aminatul baba. Aina al-fi'lu? Fatahat. Aina al-fa'ilu? Aminatu, pelakunya Aminah. Aina al-maf'ulu bih? Al-baba. Ini unsur-unsur yang dengannya terbentuklah jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Ada fi'il, ada al-fa'il, dan terkadang membutuhkan al-maf'ulu bih. Inilah yang disebut dengan jumlah apa ya Ikhwan tadi? Jumlah fi'liyah. Kita ulang, kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il. Dan apa saja unsur-unsur pokok jumlah fi'liyah? Fi'il, fa'il. Sebenarnya dua ini saja sudah cukup. Tapi terkadang dibutuhkan unsur yang ketiga, yaitu al-maf'ulu bih, yaitu objeknya. Maka manakala ketiga hal ini terkumpul, maka ini disebut sebagai jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Wadah ya ikhwan? Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Perhatikan al-fa'il di sini. Al-fa'il, bagaimana harakat huruf terakhirnya ya ikhwan? Dhammah. At-talibu. Alas sekadalik? Kondisi ini disebut dengan kondisi marfu'. Kondisinya disebut sebagai kondisi apa tadi? Marfu. Idan al-fa'ilu daiman marfu. Kaidahnya al-fa'ilu marfu. Fa'il itu marfu kondisinya. Apa itu marfu? Tanda-tanda marfu-nya apa? Ad-dhammah. Di antara tanda bahwa isim itu marfu, dhammah. Sekarang lihat kalimat al-Qur'ana. Bedanya apa dengan at-talibuna al-Qur'ana di sini? Harakat huruf terakhirnya apa nih? Al-Qur'ana. Fathah. Dia posisinya sebagai apa tadi? Al-maf'ulu bih. Maka kaidahnya di sini al-maf'ulu bihi mansub. Mansub itu di antara tanda bahwa isim itu mansub adalah fathah. Wadah ya ikhwan? Idzan kaidahnya di sini al-fa'ilu marfu'. Al-maf'ulu bihi mansub. Wadih? Al-fa'ilu marfu'un. Dan tanda marfu'nya apa? Dhammah. Adapun al-maf'ulu bihi mansub, dan tanda mansubnya apa di sini? Fathah. Itu kaidahnya dan selalu begitu. Selalu begitu. Itu kaidah yang penting dihafal dan diperhatikan ketika kita membahas jumlah fi'liyah. Wadah ya kawan? Wadah. Ini sebagai muqaddimah saja. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan ulang lagi. Kita akan tuliskan dan mudah-mudahan nanti saat itu sudah ada papan tulis yang lebih besar lagi insyaallah. Karena ini akan tulisannya akan banyak. Nanti kita perlu menulis cabang-cabangnya, kita akan menulis bagaimana kondisinya, bagaimana apakah dia marfu atau mansub. Nah, ini perlu papan tulis yang lebih besar. Nanti mohon kami minta kepada pihak raja nanti mudah-mudahan nanti minggu depan insyaallah kita sudah menggunakan papan tulis yang lebih besar insyaallah. Barakallahu fikum ikhwan. Sampai sini dulu. Jazakumullah khairan. Nah, sepertinya ada pertanyaan dari SMS, tafadhal. Baik, beberapa pertanyaan yang ingin kami bacakan di kesempatan ini. Di antaranya yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pada latihan nomor 1 tadi, nomor 3, ada kata ataupun latihan tersebut diawali dengan ayah. Yang benar dalam bacanya ayah ataupun ayu, Ustaz? Nah. Nah, nanti akan kita jelaskan secara rinci. Tapi tidak mengapa kalau sudah ditanyakan. Nah, memang asalnya ayu. Tapi di sini kenapa ayya? Karena posisinya sebagai maf'ulun bih. Al-maf'ulu bih. Dan al-maf'ulu bih sudah kita jelaskan tadi bagaimana kondisinya? Mansub. Nah, mansub. Karena maf'ulun bih mansub, maka ayya. Sementara begitu. Tidak usah jangan ditanyakan lagi mengapa ayyanya di depan. Kan maf'ulu bih tadi di. Nah, nanti pertanyaan ini akan menarik banyak hal yang tidak mungkin kita jelaskan sekarang. Sementara mohon maaf baru sebatas itu yang bisa kita jelaskan bahwa ayya di sini mansub karena maf'ulun bih. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fik. Pertanyaan dari Bintu Ahmad mengatakan, Ustaz, afwan, apa bahasa Arabnya centrang dan silang, Ustaz? Sahih. Sahih, alamatus sahih dan silang alamatul khata. Nah. Baik. Terima kasih atas jawaban untuk pertanyaan dari pesan singkat. Masih ada beberapa pertanyaan yang kami coba bacakan, Ustaz. Bagaimana cara membedakan mim yang artinya tidak dan mim istifham, Ustaz? Dari Ummu Hamzah. Min. Nah, mim. Mim ma. Maksudnya kalimat ma. Nah. Kalau hurufnya cuma satu huruf, kita bilang mim. Tapi ini dua huruf, mim dan alif. Maka kita bilang ma. Nah, ini kaidah penting. Kalau huruf itu cuma satu huruf, maka kita bilang namanya. Nah, ada li. Li berkasrah begitu. Kita bilang apa? Lam. Paham, Tom? Ada waw dengan fathah. Wa apa al-wawu kita sebut? Al-wawu. Tapi kalau dua huruf, ma, ini mim dan alif. Maka kita sebut ma. Maksudnya? Nah, itu yang pertama, faedah yang pertama. Faedah yang kedua tadi apa? Kenapa? Apa perbedaannya ma tadi yang dimenarnya tidak dan istifham? Ahsan. Nah, ahsan. Nah. Ma sebelumnya kita sudah pelajari. Ma itu di jilid pertama yang kita tahu ma itu apa? Terus kita balik. Tiba-tiba di sini ma kok artinya? Tidak. Kita katakan dalam bahasa Arab itu satu kata memang terkadang punya makna lebih dari satu. Ini keistimewaan yang tidak dimiliki bahasa lain. Satu kata itu bahkan ada kata dalam bahasa Arab yang mempunyai dua makna dan dua makna ini bertolak belakang. Ini nanti ada pembahasannya insyaallah. Baik. Ma di sini artinya apa? Dan bisa juga berarti tidak. Sekarang bagaimana cara membedakan antara ma yang apa dan ma yang tidak? Antum lihat di sini polanya. Antum lihat ma yang artinya tidak di sini. Antum lihat bagaimana apa kata setelahnya? Kata kerja. Alas kedalik. Lihat la ma dahabtu. Sebelumnya ada la, kemudian ada fiil setelahnya la ma dahabtu. Maka di sini artinya tidak. Nah, tapi kalau ma hada, apa artinya ma hada? Apa ini? Nah, dari segi kalimatnya. Ketika masuk ke dalam kalimat, antum bisa lihat dan bisa tebak mana makna yang dimaksud. Nah, baik. Dan pertanyaan terakhir, assalamualaikum Ustaz, dari Budiman Ali Molok. Molok, mana itu Molok? Solok mungkin maksudnya. Baik. Bertanya, cara membedakan isim sama fa'il bagaimana Ustaz? Beda antara isim dengan fa'il, mungkin maksudnya begitu, bukan fa'il. Nah, mungkin bahasa dia salah, harusnya fa'il. Cara membedakan mana isim dan mana fa'il. Nah, fa'il, isim, kita mulai dari isim dulu. Apa yang antum ingat tentang isim yang sudah kita pelajari di jilid pertama? Isim itu biasanya ada alif lam. Mas Kedalik, bisa dibubuhi dengan alif lam. Ini yang pertama. Yang kedua, tanwin. Dan kedua hal ini tidak mungkin masuk ke fi'il. Maka untuk membedakan mana isim dan mana fi'il, lihat tanda-tandanya. Kalau kata itu ada alif lamnya, ketahuilah bahwa itu isim, tidak mungkin fi'il. Kalau kata itu ada dhammatainnya, ada tanwin, kafatatain, kasratain, dhammatain, ketahuilah bahwa itu isim. Fi'il tidak mungkin pakai alif lam dan tidak mungkin pakai tanwin. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dalam penghujung acara kita mungkin dapat disampaikan kembali istifadah ataupun talhis dari pelajaran kita. Barakallahu. Nah, malam ini kita sudah membahas terkait dengan al-jumlatul fi'liyah. Sekadarik ya, ikhwan. Nah, dan sudah kita jelaskan di awal tadi bahwa al-jumlah dari segi bahasa Arab terbagi menjadi dua. Sebenarnya ada satu lagi, tapi kita sebut dua dulu. Nah, nanti akan, kalau kita sebut tiga nanti akan menarik pembahasan-pembahasan yang lainnya. Yang sudah kita pelajari pertama jumlah ismiyah. Ada sekadarik? Ini jilid pertama. Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang dimulai dengan kata benda. Kalimat yang kedua atau jumlah yang kedua disebut jumlah fi'liyah. Kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Nah, dan di sini alhamdulillah ini yang sudah kita mulai bahas dari sekarang. Dan sudah kita bahas juga unsur-unsur pokoknya. Ada berapa tadi? Minimal ada fi'il dan ada fa'il. Minimal itu. Dan terkadang dibutuhkan unsur yang ketiga yaitu al-maf'ulu bih. Maka manakala unsur-unsur pokoknya terpenuhi, inilah yang kita sebut dengan jumlah mufidah. Nah, adapun nanti yang terkait dengan bagaimana fa'il dan maf'ul bih, insyaallah akan kita ulang lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah. Barakallahu fiki, jazakallahu khair.